Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya banggakan, saya muliakan dan dimuliakan Allah Ta'ala, kurma kali ini kuliah Ramadan membahas tentang betapa pentingnya di dalam beragama ini kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asas kehidupan adalah meniru. Dulu manusia tidak bisa terbang, tapi begitu melihat ada kupu-kupu dan burung terbang, maka menciptakan pesawat terbang. Manusia nggak bisa berenang cepat, maka begitu melihat ada ikan, maka menciptakan dan membuat satu perahu kapal yang luar biasa cepatnya sekarang. Manusia tidak bisa berlari kencang, tapi begitu melihat ada kuda, maka membuat motor, membuat mobil dan seterusnya. Manusia asasnya adalah meniru, maka Rasulullah dihadirkan untuk menjadi tiruan untuk keselamatan kita dunia dan akhirat, yaitu menjadi uswatun hasanah. Kali ini saya punya adik yang luar biasa, tetapi belum tentu bisa meniru dengan baik. Pemirsa bisa lihat, ini ada satu bentuk kertas yang sederhana. Dan saya ingin adik-adik saya meniru kertas ini. Buatlah, ini sudah tersedia gunting dan juga kertas. Buatlah bentuk yang sama dengan ini. Boleh melihat tapi jangan disentuh. Silahkan buat bentuk yang seperti ini. Mulai dari sekarang. Ya, 1, 2, 3. Silahkan. Bentuknya sederhana. Boleh dilihat tapi jangan menyentuh. Ya. Ya. Gimana itu? Silakan. Ada yang jadi? Tunjukkan kecerdasanmu. Wah, bentuk apa ini? Baik. Waktunya habis. Tolong tunjukkan kepada pemirsa di rumah apa yang jadinya. Sangat mudah seperti ini, artinya sesuatu yang sangat mudah, jelas dilihat, kertasnya sama, guntingnya sama. Baik pemirsa, nyata sekali tidak mudah untuk meniru. Padahal kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31, kalau kamu cinta kepada Allah, maka bukti cinta itu harus mengikutinya. Bagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW supaya hidup kita selamat dunia dan akhirat? Jangan kemana-mana, apa yang harus kita ikuti, nanti saya jelaskan setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya di Kurma, Kuliah Ramadan. Barusan kita saksikan betapa susahnya orang meniru. Meniru yang fisik saja susah, padahal yang dituntut bagi kita adalah meniru Rasulullah. Kalau orang bisa selamat dunia dan akhirat tanpa meniru baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sia-sia Rasulullah diutus ke bumi ini. Apa yang kita tiru dari Rasulullah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat? Pertama adalah surah beliau, yaitu gambar, penampilan. Kalau Rasulullah suka berpenampilan bersih, Rasulullah berpenampilan menutup auratnya, maka di bulan Ramadan saatnya kita untuk menjadi starting point meniru Rasulullah di dalam penampilan. Yang kedua adalah sirah, yaitu perbuatan dan perilaku Rasulullah. Setelah orang berpenampilan sebagaimana Rasulullah selalu menutup aurat, selalu berpenampilan menarik, karena Rasulullah selalu memancarkan nur. Bahkan ketika ada orang yang mukanya cemberut, ada orang yang mukanya kayak IMK, ikan mas koki, wajahnya ngumpul kayak lohan, Nabi mengatakan surga akan menolak orang-orang yang mukanya masam. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Yang ketiga adalah surah, sirah, dan sarirah. Surah adalah penampilan Rasulullah yang harus kita tiru, menutup aurat di mana-mana. Kemanapun kita pergi, usahakan aurat itu ditutup. Yang kedua adalah sirah, perbuatan Rasulullah, cara makan kita, cara tidur kita. Mengikuti Rasulullah maka itu mengikuti sunnah. Man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Siapa saja yang mengikuti Rasulullah maka dia cinta kepada Rasulullah. Dan siapa yang cinta kepada Rasulullah maka dia akan bersama Rasulullah di surga. Maka ikutilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai uswah. Yang ketiga adalah sirah, yaitu kondisi batin kita. Jauhkan hati kita dari saling mendendam, saling memusuhi satu dengan yang lain, saling membenci satu dengan yang lain, saling hasad, saling iri. Ini menjadikan hati kita menjadi tidak jernih, karena kalau hatinya tidak jernih, pikirannya enggak jernih, maka perbuatannya juga tidak baik. Untuk itulah maka kita sudah diturunkan Rasulullah sebagai uswah. Tirulah Rasulullah. Meniru dalam segala aspeknya. Sekali lagi, untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, hanya dan hanya mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan bulan Ramadan menjadi starting point kita untuk hidup sesuai dengan yang dituntunkan dan disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.